Nah, bismillah. Itu ucapan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala wal-Bukhari yu'arjah liannahu syarata fi ikhrajihi al-haditha fi kitabi hadha an yakun rawi qad asara syekhahu wa thabata indahu sama'uhu minhu dan seterusnya. Itu adalah satu di antara aujuh ya arjahiyah Bukhari ala Muslim. Nah, Al-Habib menyebutkan tiga. Pertama, Pak Mar. Dari sisi. Ingat. Ya. Arjahiyah. Sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama dari sisi. Apa? Ittishalus sanad. Tadi itu. Karena Bukhari rahimahullah memberikan syarat khusus. Tidak cukup bertemu. Tidak cukup sejaman. Harus bertemu. Ya. Bahkan di sini. Dengan lafaz beliau. Harus sahabat sama. Yang kedua dari sisi. Dari sisi adalatul rawi ya wadabtihi. Kenapa? Karena rawat Bukhari yang mutakallamun fih itu lebih sedikit daripada rawat Muslim. Yang ketiga dari sisi ya ada musyutud wal ilal. Kenapa? Karena hadis-hadis sahih Bukhari yang dikritisi muntaqadah itu lebih sedikit daripada hadis-hadis dalam sahih Muslim yang dikritisi para ulama yang muntaqadah. Kemudian terakhir disebutkan ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Iya, karena Bukhari ajallu min Muslim wa a'lam wa asdaq bi hadis bin Muslim. Sebagian menyatakan laula al-Bukhari ma kharaja Muslim. Laula al-Bukhari ma kharaja Muslim. Kemudian terakhir menunjukkan bahwasanya sahih Bukhari dan sahih Muslim tidak memuat semua hadis sahih. Iya, ucapan Bukhari rahimahullah, ma adkhaltu fi kitabil jami' ila masaha. Wa taraktu min siha khasyatan yatul al-kitab. Yang kedua, apa? Biar punya catatan. Apa kata Muslim? Ya, laisa kullu syai'in indi sahih wa da'tu huna. Ya, inna wa da'tu ma ajma'u alaih. Yang berikutnya juga Imam Bukhari menyatakan kata beliau ahfadhu mi'ah alaf kata beliau ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahih. Aku menghafal mi'ata alaf hadis sahih. 100,000 hadis sahih. Aku hafal 100,000 hadis sahih. Wa mi'atai hadis ghair sahih. Dan 200,000 yang tidak sahih. Sahih di mana? Ucapan Bukhari. Ahfadhu mi'ata alf hadis sahih. Aku hafal 100,000 hadis sahih. 100,000. Padahal yang di dalam sahih Bukhari cuman dengan pengurangan cuma 7,000. Iya. Yang boleh hafal sahih berapa? 100,000. Padahal yang dalam sahih Bukhari dengan mukarrar nanti kita baca cuma 7,000. Berarti sekian banyak lagi, banyak. Iya. Ini dalil yang menunjukkan sahih Bukhari dan sahih Muslim belum mengumpulkan semua hadis sahih. Yang kedua, juga sudah kita baca kemarin apa? Apa yang menunjukkan juga beliau keduanya tidak masuk ke hadis sahih? Iya, Bukhari kadang mensahihkan hadis sahih yang tidak dalam Bukhari, dinukil oleh Tirmidzi dan lainnya. Iya, kemudian juga hadis ya Musnad Mimal Sahih Sahih dan Syekh Abdul Rahimahullah menyebutkan hadis sahih yang tidak dalam Bukhari Muslim. Qala rahimahullah berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Anda ingat satu lagi? Apa satu lagi? Ingat, Mar? Ingat satu lagi? Apa lagi bahas di Sahih Muslim? Nah. Apa? Musannaf. Sahifah. Sahifahnya siapa? Hammam bin Munabbih. Iya, sahifah. Iya, catatan hadis Hammam bin Munabbih dari catatan hadis Abu Hurairah semuanya sahih satu sanad, tetapi Imam Muslim hanya menyebutkan sebagiannya dari sahifah. Iya. Tidak menyebutkan semua hadis sahih dalam sahifah beliau dari Abu Hurairah. Wa rahimahullah taala adadu ma fi sahihain min al hadis. Jumlah ya yang ada dalam sahihain, jumlah hadis yang dalam sahihain. Qala Ibnu Salah rahimahullah taala fajami'u ma fil Bukhari, semua hadis yang ada dalam Bukhari bil muqarrar, dengan pengulangan. Karena Bukhari seringkali mengulang-ulang hadis. Itu 7,000 hadis wa mi'atan wa khamsah wa sab'una hadithan. 7,275. Itu berapa? Dengan pengulangan. Wa bi ghairi muqarrar, dengan tanpa di pengulangan, 4,000. Iya, 4,000. Padahal tadi apa? Berapa beliau hadis hafal hadis sahih? Hah? Kata beliau, ahfadhu mi'ata hadis, mi'ata alf hadis sahih. Aku hafal 100,000. Tapi dalam Sahih Bukhari cuma 6,000. Masih kan banyak lagi hadis sahih. Tidak dalam Sahih Bukhari. Qala wa jami'u ma fi sahih Muslim bila tikrar, dan semua hadis yang ada dalam Sahih Muslim dengan tanpa pengulangan, nahu 4,000. Ya, juga kira-kira 4,000 hadis. Disebutkan bahwa oleh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, boleh menukil ucapan Al-Hafid rahimahullahu taala dalam Muqaddimah Fathul Bari. Ya. Ini Anda baca aja lah sendiri. Ya, jumlah hadis dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih paham karena beliau yang mensyarah Sahih Bukhari. Yang disebutkan jumlah hadis yang mausulah, yang mu'allaqah. Disebutin boleh lihat. Qala rahimahullahu taala az-ziyadat 'ala sahihain. Sekarang tambahan-tambahan atas sahihain. Ini kitab-kitab lain yang memuat hadis sahih selain Bukhari Muslim. Wa qad qala al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub ibn al-Akhram qalla ma yafutu al-Bukhari. Saya ulangi, qalla ma yafutu al-Bukhari wa Musliman min hadis sahihah. Ya, sedikit sekali ya hadis-hadis sahih yang luput dari Bukhari Muslim. Qala wa qad naqashahu Ibnu Salah fi dzalik. Tapi ucapan Ibnu Akhram ini diniqash oleh Ibnu Salah. Fa inal hakima wal sadraka alaihi ma ahadith katsirah. Karena hakim dalam mustadraknya telah istadraka, yang telah mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau semestinya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya. Wa in kana fi ba'di ma maqal, walaupun ya pada sebagian riwayat hakim dalam mustadrak itu ada maqal, illa annahu yasbu lahu syai'un katsir. Ya, tetapi tetap hakim itu telah menyaring ya hadis yang banyak, yang sahih, yang semestinya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Qultu. Siapa yang berkata? Ibnu Katsir. Fihi nazar. Ucapan Ibnu Salah. Jadi Al-Akhram dibantah Ibnu Salah, Ibnu Salah dibantah Ibnu Katsir. Begitu. Kata Ibnu Katsir fihi nazar. Ucapan Ibnu Shalih menyatakan hakim telah banyak mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai syarat Bukhari Muslim dalam sahihnya, ini keliru. Fihi nazar, perlu diteliti lagi ucapan ini. Fa innahu yalzamuhuma bi ikhraj hadis la tarjumuhuma. Karena kalau diterima hadis-hadis dalam sahih, dalam afwan, kalau hadis-hadis dalam mustadrak itu diterima, dikatakan itu adalah sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, ya, ini berarti mengharuskan keduanya di Bukhari Muslim mengeluarkan hadis-hadis yang la talzamuhuma, yang tidak memenuhi syarat keduanya. Itu maksudnya. Saya artikan begitu aja biar dia paham. Maksudnya apa? Maksudnya syaratnya hakim itu enggak sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim. Standar hakim itu tidak sesuai dengan standarnya Bukhari Muslim, itu maksudnya. Kalau dikatakan hakim telah yasfulahu syaun kathir, hakim telah menyaring memilih banyak hadis, ya, sahih yang harusnya dikeluarkan Bukhari Muslim, ini fi nazar. Kalau diterima ucapan ini, bagaimana, kenapa? Kalau diterima ucapan tersebut berarti mengharuskan Bukhari Muslim mengeluarkan, memasukkan Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya sesuatu yang tidak sesuai syarat keduanya, itu maksudnya. Nah, talzum itu ini yang tidak masuk standar keduanya. Kenapa? Li dha'fi ruwatiha indahuma. Karena lemahnya para perawi mustadrak, hakim, di sisi keduanya, di Bukhari Muslim. Aw li ta'lidihi ma dzalik, atau karena keduanya memiliki ta'lil, illat. Iya, alasan kenapa tidak masuk garis tersebut dalam sahih keduanya, wallahu a'lam. Iya. Jadi mustadrak itu intinya, ya, inginnya beliau hakim mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau hadis tersebut sesuai dengan syarat Bukhari Muslim dalam sahih buat sahih Muslim itu. Tapi iya, mustadrak itu di semua berarti saya bacakan di sini aja. Sampai-sampai Adz-Dzahabi rahimahullah yang menta'liq mustadrak menyatakan laitahu lam yu'allif, kata beliau. Laitahu lam yu'allif. Aduh, kesandanya udah enggak usah nulis itu aja. Karena mustadrak fi ma fi. Saya baca aja biar enggak. Iya, saya baca aja biar lebih jelas. Ini kita bagus kalau antum mau beli Al-Muqtarah. Ya, kumpulan fatwa Syekh apa jawaban-jawaban Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam Asailul Mustalah. Di halaman ke-128 beliau berkata, "Wa mal hakim fa huwa aktsaru ats-tsalatsah tasahulan." Setelah beliau sedang bahas masalah Ibnu Hibban, Tirmizi, ya, dengan hakim, kata beliau, hakim itu lebih tasahul, ya, dibandingkan yang bertiga tadi. Di antara bertiga tadi yang paling baik tasahul adalah hakim. Farubbama yusahihu haditsan min tariqi Abi Hudzaifah Ishaq bin Bishr al-Bukhari atau min tariqi Ishaq bin Bishr al-Kahili. Jadi kadang beliau mensahihkan hadis dari seorang bernama tadi itu Abu Dzaifah Ishaq bin Bishr. Warubbama yusahih haditsan munqati'an. Kadang beliau mensahihkan hadis yang munqati'. Aw syadid dha'f, kadang beliau mensahihkan hadis yang syadid dha'f ini. Bagaimana dikatakan iya, beliau menyaring banyak hadis yang harus dikeluarkan Bukhari Muslim, padahal demikian keadaannya. Beliau tasahul sehingga mensahihkan hadis-hadis yang demikian keadaannya. Kata beliau, waqad tatabba'a Adz-Dzahabi rahimahullah ba'da ma tayassara lahu wa tatabba'ana bihamdillah ba'da ma sakata 'alaihi al-Hafidz Adz-Dzahabi. Ya, jadi semua termasuk yang paling tahu. Mustadrak, karena beliau sering tanya tesisnya. Tesisnya itu ada terkait dengan tatabbu'. Mustadrak, artinya beliau punya ta'liq terhadap masalah hakim rahimahullah ta'ala. Artinya beliau punya amal terhadap ada tahkik semobil terhadap masalah hakim. Kata beliau, Dzahabi telah tatabbu, yakni menelaah, meneliti sebagian apa yang beliau mudah untuk lakukan. Demikian juga tatabba'na, kata beliau, kami pun semobil rahimahullah mengkaji, menelaah bihamdillah sebagian yang hafid mendiamkannya fi hawashi al-musadrak. Iya, boleh punya punya hawas sih, punya talik. Waktu kharajal kitab, alhamdulillah kitab yang beliau ya berkhidmat pada yang telah terbit ada. Qala wa Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yaqulu fi turjumatil Hakim fi Syanil Mustadrak wa ya laitahu lam yu'allifhu itu. Sampai-sampai Dzahabi berkata dalam terjemah Hakim terkait dengan Mustadrak, kata Adz-Dzahabi, aduhai seandainya dia tidak menulis kitab ini. Nah. Wa yaqulu ayatan juga Dzahabi menyatakan innahu muhtajun ila nazar. Ini butuh nazar. Kemudian boleh sebutkan beberapa pendapat, tapi yang untuk kita ringkas saja, kata Syekh Mubarak rahimahullahu taala, wa a'dalu syai'in fil mustadrak. Ucapan yang paling adil terkait dengan masalah Mustadrak Hakim itu huwa qawlu Dzahabi fi. Iya, yang paling adil dari ucapan para ulama terkait dengan Mustadrak, ya, karena sebagian menyatakan enggak ada yang sahih sama sekali. Sebagian yang menyatakan begitu. Tapi yang paling adil adalah ucapan Imam Dzahabi, wala tatma'innun nafsu ila ma tafarrada bihi hatta yandura man akhrajahu likathrati awhamihi bi hadzal kitab. Ini yang paling adil. Kata Syekh Mubarak rahimahullah, kata Syekh Mubarak dalam Al-Muqtarah, ya di halaman 129, wa'adalu syai'in fil mustadrak, ya, pendapat yang paling adil terkait dengan kitab Mustadrak adalah ucapan Imam Adz-Dzahabi. Fihi, qaulu Imam Adz-Dzahabi fihi, apa itu? Kata beliau, wala tatma'innu nafsu. Jiwa ini tidak tentram ila ma tafarrada bihi, kepada hadis yang Hakim bersendirian melihatkannya. Kalau hadis cuman akhrajahul Hakim, itu aja. Itu la tatma'innu nafs ila ma tafarrada bihi hatta yunzara, mungkin lebih tepatnya, man akhrajah, sampai ditelaah, diteliti siapa yang meriwayatkannya, apakah ada sanad Hakim dan siapa saja yang rawinya, diteliti satu persatu. Kenapa tidak rahimahullah, kenapa tidak tumaninah, di kasrati awhamihi fi hadzal kitab, karena beliau banyak waham, banyak keliru, banyak awhamnya dalam kitab-kitab Mustadrak. Nah. Ada dua menit lagi. Saya contohkan dua. Dibawakan di sini. Dibawa oleh siapa? Oleh Ahmad Syakir Rahimah. Dua contoh. Dua contoh. Dua contoh. Ya. Yang pertama adalah. Al-Habib Rahimahullah. Bawara adzalika kulluhu. An yarwiya isnad mulaffaq min rijalihima. Ya, di balik itu semua selain yang tadi kita bahas. Kadang dalam Bukhari, dalam Mustadrak juga ada isnad mulaffaq. Contohnya mana? Kasimak an Ikrimah an Ibnu Abbas. Itu antum lihat di bawah. Simak an Ikrimah an Ibnu Abbas. Simak ada syarat Muslim. Simak itu rijalnya Muslim. Sahih Muslim. Ikrimah infrada bihi Bukhari. Ikrimah itu riwayat perawi Bukhari. Ketika diriwayatkan simak an Ikrimah, tidak bisa dikatakan ada sahih Bukhari Muslim. Iya, enggak bisa, tapi boleh sebutkan di situ. An simak an Ikrimah an Ibnu Abbas ala sahih Bukhari Muslim, enggak bisa. Yang ini Muslim aja Bukhari enggak, yang ini Bukhari aja Muslim enggak. Ketika disatukan, tidak bisa katakan hadis sahih ala sahih Bukhari Muslim, enggak bisa. Yang mana? Ditambah lagi, yang sudah kita sering baca, iya, riwayat simak an Ikrimah itu mutaribah. Walaupun simak itu rawi Muslim, iya, Ikrimah, rawi Bukhari, tapi khusus riwayat Ikrimah, an simak an Ikrimah itu mutaribah. Ini contoh yang pertama, mulafak. Yang kedua, ikhwan rahiman rahimakumullah, iya, dan walaupun seandainya betul dua-duanya riwayat rawi Bukhari Muslim, tapi iya, tidak mesti ketika si A rawi Bukhari Muslim, B iya rawi Bukhari Muslim, ketika A berikan dari B, tidak mesti dia itu dikatakan sahih. Walaupun dua-duanya rawi Bukhari Muslim, A rawi Bukhari Muslim, B apa? Rawi Bukhari Muslim. Ketika A berikan dari B, belum tentu itu sahih menurut Bukhari Muslim. Saya contohkan yang kedua, lihat di bawah. Qala kata rahimahullah, wa adaqqu min hadza, yang lebih rumit, lembut dari itu semua. An yarwiya an unasin mahsusin min ghairi hadith alladzina du'ifu fihim. Keduanya, lewat dikit gak apa-apa ya. Tadi yang pas 45 tek. Keduanya Bukhari Muslim itu meriwayatkan dari orang-orang yang khusus, dari orang-orang khusus, iya, bukan hadis-hadis yang dhaifkan. Faji'a anhum hadithun min tariqin man du'ifu fihim. Tapi kemudian datang hakim, iya, meriwayatkan, iya, dari A. Jadi Bukhari Muslim itu ketika meriwayatkan dari A, dari B, dari A, dari si A, itu beliau meriwayatkan dari orang-orang yang tidak dhaifkan. Mungkin dari C, dari B, dari C, dari E, dari F gitu. Ini datang hakim meriwayatkan dari B. Yang sebetulnya Bukhari Muslim kalau melihat kalau A meriwayatkan dari B itu dhaif. Gitu ya. Mungkin lebih dengan contoh lebih jelas. Qala rahimahullah taala, lihat di bawah aja biar cepat. Kan yuqala Husaim an-Zuhri. Husaim an-Zuhri. Ketemu ya. Kullun min Husaim wa Zuhri akhrajalahu. Dua-duanya Husaim itu rawi Bukhari Muslim, Zuhri juga imam rawi Bukhari Muslim. Fahu ala syartihima, artinya dua-duanya memang rawi syarat ini, syarat Bukhari Muslim, syarat Bukhari Muslim. Tetapi ikhwan rahimah rahimakumullah, keduanya tidak meriwayatkan an Husaim an Zuhri. Ya. Wa yuqal bal laisa syartihima syartin wahidin minhuma. Kita katakan bahkan Husaim an Zuhri itu bukan syarat keduanya. Liannahuma innama ahrajan Husaim min ghairi hadis Zuhri. Ini. Kenapa? Karena Bukhari Muslim itu ketika meriwayatkan dari Husaim itu bukan hadisnya Zuhri. Ini ya. Paham ya? Walaupun Husaim itu rawi Bukhari, rawi Muslim. Zuhri juga imam, rawi Muslim, rawi Bukhari, rawi Muslim. Tetapi keduanya tidak pernah meriwayatkan an Husaim an Zuhri, enggak pernah. Kenapa? Fa innahu dha'ifun fi. Karena dhaif. Tapi hakim ketika meriwayatkan dari Husaim dari Zuhri menyatakan sahih ya al-Syartihima. Kenapa dhaif ini? Contoh kisahnya. Liannahu kana dakhala ilaihi fa hada anhu 20 haditsan, karena Husaim mendapatkan 20 hadis dari Zuhri. Walaqiyahu sahibun lahu wa huwa raji'. Setelah selesai dapat 20 hadis dari Zuhri, Husaim bertemu dengan temannya. Fa salahu ru'yataha. Ya, temannya minta, mana catatan tadi dari Zuhri 20 hadis? Wa kana samarihun syadidah. Ternyata ada angin kencang. Padahal bila bil awraq min yadir rajul. Temannya yang sedang megang catatan itu iya, enggak bisa nahan catatan Husaim. Terbang, hilang catatannya. Iya, fasara Husaim yuhadditsu bima alaqa min habidhihi. Akhirnya Husaim pun meriwayatkan dengan apa yang diingat aja. Catatannya hilang. Dari situlah kemudian Bukhari Muslim tidak meriwayatkan dari Husaim an Zuhri. Ketika ada orang meriwayatkan an Husaim an Zuhri, kemudian berkata ada satu Bukhari Muslim, salah. Iya, karena Bukhari tidak pernah meriwayatkan seperti itu jika Muslim, gitu ya. Ini penting. Allahu a'lam bishawab.